Jadi kalau saya boleh tanya, yang mengucapkan ya Allah, saya mencintai suami, anak, gitu karena engkau, itu harus diucapkan atau boleh dalam hati ya, Bu Isa? Boleh, boleh sir, boleh zahir. Oh, Kalau gitu. zahir, kita ada dua berarti. Pas kalau zahir itu waktu melafazkan lewat mulut dia jalan, terus karena kita dengar, dua telinga juga tangkap. Kalau Karena kita sir, mendengar. ya, ya kalau sir kan satu kali aja telinga nggak dengar ya. Iya, Tinggal iya. tergantung peristiwanya, tergantung suasananya. Kalau suami udah tidur ya kita dalam hati aja. Iya. Berisik Gitu. ya, Bu. Iya, kalau anak sudah tidur dalam hati aja. Tapi Bu Isa sih kebiasaan senang zahir sedikit gitu. Ya Oh Allah, iya. gitu ya. Kenapa? Karena memang saya tipe yang auditori harus dengar dulu sedikit gitu. Ya Allah, inilah suamiku ya Allah. Makanya kadang-kadang itu si Ayah Toto bangun itu suami saya bangun gitu. Atau mungkin Terus dia pura-pura tidur. iya, Kamu jadi masalah. seneng Apalagi ya. Oh. iya, apalagi kalau seandainya anak dan suami kita mendengarkan, terus mereka juga ikut bahagia gitu ya. Oh, so pasti. Telinganya menangkap kan? Iya. Gitu ya. Nah, jadi makanya Bu Isa nih kalau doain anak-anak ya, misalnya Bu udah sampai sampai besar, tapi juga anak-anak pada minta izin, itu harus sampai dipeluk terus diomongin. Ya Allah, ya Allah, saya mohon ya Allah, anakku ya Allah. Terus nama lengkap, karena nama anaknya Bu Isa kan panjang ya. Ismail Fatahila Elang Priyosismadi bin Priyantosismadi, kan bapaknya harus disebut ya. Tambahkan ilmunya, tinggikan kecerdasannya ya Allah, dia bisa mengerjakan ujian hari ini. Jangan detil tuh omongnya. Ya, dengan tenang, jujur, lancar menjawabnya, jawaban benar, nilainya 100. Amin ya. Dia juga gitu, amin. Dan dia dengar. Ya. Dan itu dibiasakan. Dan sudah segede dokter pun gitu ibu-ibu. Atau Mas Lanang kalau mau lamba. Ibu-ibu-ibu. Nah kadang-kadang saya suka sengaja tiup ubun-ubunnya. Masya Allah gitu ya. Jadi waktu ini Termasuk. ibu, ya. Jadi termasuk kalau seandainya kita yang mau berangkat kerja, begitu juga gitu ya, doakan Iya. anak-anak kita. Lu gitu ya. Termasuk juga, ya. Biar anak Lalu juga tahu bahwa doakan. ibunya mendoakan. Allahumma ya Allah, engkau lah yang maha melindungi anakku ya Allah. Lindungi anakku ya Allah, karena engkau lah yang segalanya ya Allah, jauhkan dari mara bahaya anak-anak ngerti. Dan bahkan ajarkan dia yang amin, amin, amin, amin. Masya Allah, baik. Sudah banyak pertanyaan nih Bu Isa yang masuk gitu Boleh, kan. ayo. Jangan jangan lupa ya tadi yang bisa diambil bahwa setelah ini jangan lupa untuk besok-besok kalau berangkat kerja gitu ya, waktunya WFO, doakan anak, terus Ya. kalau perlu tiup ubun-ubunnya gitu ya. Iya, iya. Masya Ya. Allah. Dan ingat ya, Baik. kadang-kadang anak tuh ada feel bad ya, kadang-kadang dia sedih, ya biar aja Ya. nangis dulu. Oh iya. Ya, lebih baik kita ya spare waktu sama anak, walaupun kita takut juga kita telat. Nah nanti Lambat ya. ya nanti di mobil kencengin doa, ya Allah lancar ya Allah sampai tepat waktu ya Allah sampai tepat waktu ya Allah lancar ya Allah. Karena itu penting ya, ngomong kayak gitu penting. Apa yang terjadi sih sebetulnya? Sebetulnya nanti dari tubuh kita itu keluar yang namanya ya pancaran doa atau pancaran gelombang. Ini aku kasih lihat ya. Nah, lihat. Ya. Jadi tubuh kita itu mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Pancaran gelombang elektromagnetik seluruh tubuh khususnya di jantung jauh lebih kuat. Daripada kita hempaskan anak, udah awas-awas bunda telat nih. Itu sedih banget seorang anak. Bahkan anak merasa dia di nomor sekian kan. Padahal kita tugas ibu loh, itu urus anak loh. Otak kita tuh disetting untuk urus anak oleh Allah. Maka ya udah diamin dulu. Ya, doain ya, bacakan salawat ya. Doa, kita doakan ya Allah, anak yang sedih ya Allah, angkat sedihnya ya Allah. Aku pun juga sebetulnya sedih karena harus juga kerja. Insya Allah aku bisa mengerjakan pekerjaan dengan cepat sehingga cepat pulang ketemu anakku lagi. Anak tuh senang dengan itu. Nanti di kendaraan kita kencengin lagi doa ya Allah lancar lancar lancar lancar. Atau ngomong sama Allah ya Allah aku tahu ya Allah Jakarta ini padat ya Allah tapi Engkau yang maha mengatur ya Rob. Engkau yang maha segalanya ya Allah lancarkan ya Allah perjalananku ini sampai kantor tepat waktu. Kalau saya suka itu, saya sebut jamnya ya 6.30 pagi, 6.30 30 pagi, pagi sorenya disebut ya. Iya, kan harus detail kalau kita berdoa itu. Sebagaimana detailnya waktu kita juga berniat pada saat sholat 4 rakaat menghadap kiblat, kan gitu. Sebagai imam atau sebagai makmum itu harus gitu. Ya, teman-teman yang bekerja dilema. Satu sisi ya tahu harus ngurus anak, di satu sisi juga ingin membackup perekonomian keluarga. Gitu. Ya, tapi itulah yang harus kita lakukan. Ingat sekali ya bahwa prinsip awalnya adalah anak, suami, anak, baru pekerjaan. Itu harus ingat ya. Masya Allah ya? Itu ya. Kadang-kadang anak-anak nangis kita kayak mengalihkan perhatian mereka dengan screen gitu ya Bu, atau apa, laptop. Peluk gadget, dulu ya, peluk gitu. Dulu. Baik, dan kalau belum 2 tahun kan nggak boleh. Nggak boleh ya? Ya, sebelum 2 tahun belum boleh. Ya, Persatuan Pediatrik Dunia yang diwakili oleh Amerika itu bikin riset. Dari lahir sampai 2 tahun itu jangan didekatkan dengan gadget. Karena sayang otaknya. Dia harus belajar benda-benda asli. Ya, dia harus meraba bahwa ini gelas, ini meja, ini gitu. Supaya otak sambungannya itu benar-benar sambungan yang bentuk fisikal, yang asli. Sampai 2 tahun. Ya kan? Kalaupun panca TV, inderanya kena gitu. Panca ya, kalaupun gitu. Ya, kalaupun gawe pun cuman TV yang besar dan agak jauh, itu pun ya harus jauh. Gitu. Setelah 2 tahun baru kita ya setengah jam gitu. Ya. Nah, ini makanya untuk itu kita ya sebisanya mungkin setiap malam meluruskan niat, doa dulu, Allahumma ya Allah, besok saya ada rapat ya Rabb. Ya, saya mohon ya Allah, anakku melepaskan diriku dengan penuh keikhlasan, dia bahagia bersama mbaknya di rumah, misalnya gitu. Ya, bayangin dulu setting malam hari ini. Mau tidur begitu, pas lagi sholat subuh begitu. Ya, kalau tapi kok tadi saya udah doain tetap ada nangis sedikit ya Bu Aisyah, itu Alhamdulillah. Sebetulnya kalau gak didoain nangisnya kenceng tuh. Nangisnya lama. Cuman karena kita doakan, maka nangis sedikit. Biar gimana pun, lebih baik anak itu nangis. Supaya apa? Dia merilis perasaannya. Nanti tinggal kita validasi emosinya. Adik sedih ya, bunda pergi lagi. Iya. Sedih ya. Bunda juga sedih nak. Ya. Nah, kita doa ya, insya Allah cepat pulang bundanya ya. Ya. Nah ini pas sekali Bu Isah, jadi pertanyaan yang pertama dari Novia Soliha tadi bahwa tentang screen time ya. Jadi untuk 0-2 tahun itu tidak diperbolehkan. Maka perbanyak doa, misalnya pun sebagai ibu rumah tangga, misalnya banyak doa supaya pekerjaan rumah tangga di pagi harinya lancar, anak-anak betul. Juga nggak rewel gitu ya. Iya, ya, doa ini senjata orang beriman, tiang agama dan cahaya langit dan bumi. Sinyal ini bisa kita arahkan loh ke anak kita, ke siapapun. Memang untung secara agama kita sudah terbiasa apa-apa doa ya. Nah, tinggal tambahkan sedikit, oh kalau berdoa terjadi sesuatu toh dalam tubuh ini. Oh kalau doa untuk diri sendiri, kalimat doanya jalan lewat sistem saraf kita. Oh kalau doa untuk orang lain ternyata setelah jalan di badan kita, oh dia tertransfer tuh lewat gelombang. Oh gitu. Nah. Itu Masya nanti Allah, akan semakin semangat berdoa ya, dengan kita sangat. Kalau perlu doa dulu. Ya, selama ini kalau bekerja dan berdoa, kebalik, doa baru kerja. Gitu. Termasuk tadi mau bebenah kah, mau apa ya Allah, mohon ya Allah. Masakanku ya dengan lancar aku siapkan, selesai 10 menit itu tangan kayak dituntun loh. Ini motong-motongnya itu kayak ada yang gitu. Plok gitu. Ya. Nah, ini ya, enggak main-main doa itu, enggak main-main. Ya. Saya tuh ya sebetulnya mensosialisasikan doa ini udah sejak tahun berapa itu ya. Kita kan belajar ini 2003 itu, bahwa ada sinyal dan sebagainya, sampai sekarang. Dan itu bukan buat teman-teman loh, itu buat Bu Aisyah, untuk, hai Aisyah, doamu itu dahsyat. Bahkan doa kita tersimpan di Lauh Mahfudz pada saat kita lagi santai doa, tersimpan di Lauh Mahfudz. Bahkan tersimpan di otak kita, di kalbu kita. Suatu ketika kita buru-buru gak sempat doa, nyala itu simpanannya lewat tubuh kita dan dia keluar. Mantap deh.